Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Kita masuk di pelajaran keempat, Ad-Dars Ar-Rabi, sebagaimana telah disinggung bahwasannya di dalam Ad-Dars Ar-Rabi ini kita mulai diperkenalkan dengan bacaan yang ujungnya kasroh. Dan di sini dikenalkan bahwasannya kalimat yang dibaca kasroh itu kalau sebelumnya didahului oleh huruf fi atau ala, ya. Kalau ada fi atau ala, maka huruf itu atau kalimat itu dibaca dengan harokat kasroh, ya. Seperti pada contoh yang tadinya al baitu, kemudian didahului huruf fi, jadi fil baiti, al masjidu fil masjidi. Ini pasti, ya. Ini pasti. Jadi selamanya harus seperti itu kalau isim ini didahului oleh huruf fi. Kendatipun nanti ada kalimat-kalimat yang tidak tampak kasrohnya seperti pada kalimat al-masjidi atau kalimat al-baiti. Kemudian yang didahului dengan ala, al-maktabu. Jadi alal-maktabi. Ala al-maktabi. As-sariru. Alas. Sariri. Nah, demikian dalam bahasa Arab huruf-huruf tersebut merubah dhammah menjadi kasrah. Baik. Kita masuk pada tamrin yang kedua. Ya. At-tamrinu tsani. At-tamrinu tsani. Baca perintahnya. Mas. Baca perintahnya. Ajib. Iqra. Yang kedua. Yang ini kan sudah kan? Ya, yang kedua. Iqra. Iqra. Nah. Waktub. Waktub. Waktub. Manga. Tuito. Babati. Dokti. Awakhiri. Awakhiri. Al-kalimati. Nah, awas, ingat ya, nanti kalimat-kalimat ini berulang. Kalimat-kalimat ini berulang. Karena berulang, dengan membaca yang ini aja sudah cukup. Besok lagi ketemu, begitu juga jawab apa bacaannya. Iqra waktub. Iqra wa dengan uktub, itu asalnya. Iqra wa dan uktub. Kemudian wa ini disambungkan bacaannya dengan uktub. Hamzah dalam kalimat uktub ini kalau disambung tidak dibaca. Ya, jadi waktub. Ya. Iqra waktub. Nah, ma'a. Ya, kalau ketemu dengan ini tuh ma'a. Ya. Ma'a babati. Ma'a babati. Awakhiri. Ini apa kalimat awakhir ini bentuk banyak dari akhir. Ya. Akhir. Awakhir. Awakhiril kalimati. Al kalimati. Iqra apa artinya? Bacalah. Waktub dan tulislah. Ma'a bersama atau dengan, boleh diterjemahkan dengan, ya. Babti menjelaskan, menetapkan, menentukan, ya, dan menjelaskan awakhiril kalimati, akhir-akhir, awakhir itu akhir-akhir, al-kalimati, kalimat-kalimatnya. Jadi sekarang yang diinginkan adalah jangan salah membaca akhir-akhir kalimat untuk tiap kalimat yang disebutkan di bawahnya. Nah, mau dilanjutkan, Mas? Nah. Nyalain dulu, Pak. Nyalain dulu. Belakang. Antum. Iqra. Nah. Iqra waqtul ma'adab ma'adabti awakhirin kalimat. Nah. Jadi sekarang kita ambil iqra-nya saja, ya. Enggak ditulis. Jadi baca dengan menjelaskan akhir kalimat. Ya, akhir kalimatnya apakah dhamma, fathah, sukun atau kasrah. Ya, baik. Iqra. Al-madrasah. Al-madrasah. Baddil awakhir kalimat. Al-madrasah. Mau sukun, mau fathah, mau dhamma. Dhamma. Dhamma. Baca dhamma. Al-madrasah. Nah, jadi untuk kalimat-kalimat yang di sini, buku ini menginginkan kita untuk mengharokati akhirnya dengan benar. Ya. Jadi kalau misalkan sukun secara bacaan bisa saja al-madrasah. Tapi salah kalau misalkan di situ dikasih sukun. Ya, karena tidak ada yang mengakibatkan sukun untuk kalimat. Kalimat seperti ini jika dia bersendirian, kalimat yang seperti ini jika dia bersendirian, maka biasakan bahwa kalimat itu asalnya adalah dhamma. Kalimat apa saja yang antum punya? Madrasatun, qalamun, maktabun, kursiyun. Ketika kalimat ini antum baca sendirian, ya, maka baca dengan dhamma. Saubun, qamisun, anfun. Itu. Kalau mau pakai alif lam, sama al-anfu. Al-baitu, al-masjidu. Ini juga apa? Al-madrasatu. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat itu kalau kita sebut atau tulis bersendirian, maka dia berharokat dhammah pada asalnya. Jangan bingung. Ya. Sayyid, terus. Di madrasatu. Awas, ada alif lam. Fil madrasati. Fil? Fil madrasati. Nah, kalau ada fi, mesti jadi kasroh. Dhammahnya jadi kasroh. Karena sekarang sudah ada fi. Ya, tadi di awal pelajaran kita punya fi dan ala. Ingat, punya fi dan ala. Kalau fi ini mendahului kalimat-kalimat yang tadi, maka kalimat itu jangan ragu untuk dibaca dengan harokat kasrof akhirnya itu. Ya. Teruskan. Fil baiti. Al baiti. Nah. Al-ghurf. Al-ghurf. Al-ghurf. Al-ghurf. Al-ghurf. Nah. Al-hamim. Al-hammamu. Al-hammamu. Nah. Fil. Apa itu? Fil matbahu. Matbahi. Nah, fil matbahi. Terus? al-maktabu ala al-maktabi ala al-qari ala al-kursi ala al-kursi ala al-kursi ala al-kursi terus as-sariru ala al alal kitab alal kitab nah fil masjid tayyib karriru al-qira'ah ba'da al-qira'ah karriru ba'da an aqra al-madrasatu al-madrasatu fil madrasati fil bayti al-baytu al-baytu al-ghurfatu al-ghurfatu al-hammamu al-hammamu fi al-matbakhi fi al-matbakhi al-maktabu al-maktabu 'ala al-maktabi 'ala al-maktabi 'ala al-kursiyyi 'ala al-kursiyyi as-sariru as-sariru 'ala al-kitabi al-kitabi في المسجد من يقرأ من طيب أنت اقرأ ثم ترجم المدرسة ثم سكولا نعم في المدرسة في dalam sekolah nah fil baiti di dalam rumah yeah. Al baitu rumah al ghurfatu kamar nah al hamamu kamar mandi nah fil matbakhi di dalam dapur al maktabi nah meja al maktabi di atas meja nah al kursi di atas kursi as-sariru tempat tidur al kitabi di atas buku. Nah, fil masjid di dalam masjid. Saya. Terus Anda minta setiap antum baca perhatikan tulisannya. Sengaja Anda ulang-ulang. Jadi biar antum lihat lagi ke situ, lihat lagi ke situ. Jadi setiap dibaca tolong perhatikan. Yang lain baca, antum pun baca dalam hati mengikuti bacaan teman-teman yang lain yang sedang baca. Dan Anda inginkan antum perhatikan tulisannya, nanti di kemudian hari antum bisa tulis tanpa lihat. Itu karena itu yang jadi sasaran dari belajar buku ini, ya. Adanya maharatul kitabah. Ya, adanya maharatul kitabah. Jadi artinya maharatul kitabah itu? Dalam bahasa Indonesia itu yang dipelajari itu adalah kemampuan menulis, membaca, menyimak, apalagi mengungkap, ya, berbicara. Baik. Nah, sama bahasa Arab juga seperti itu. Ya, nanti mungkin dalam beberapa saat ke depan, ya, setelah kita dapat banyak perbendaharaan, ya, ada imla. Agar kita bisa menuliskan kalimat-kalimat yang sudah kita dapatkan. Baik. Nantaqil ila tamrin ats-tsalits. Kita berpindah kepada latihan ketiga. At-tamrinu ats-tsalitsu, latihan ketiga. Man yaqra? Perintahnya. Thank you. Baca lagi, Mas. Iqra. Waktub. Ayo, tidak salah lagi ya, sama dengan yang di atas. Iqra waktub. Jadi setiap ada perintah dalam latihan ini mesti kalau tulisannya begitu, begitu bacaannya juga sama. Iqra waktub. Ya, suruh baca dan nyuruh tulis. Nah, sekarang kita baca lagi ya. Ingat bahwasanya kalimat-kalimat yang tidak didahului oleh fi dan ala itu jangan ragu dibaca dengan dhammah. Karena pelajaran kita pada buku ini entah sampai di pelajaran berapa nanti, yang jelas di pelajaran di halaman-halaman ini masih berkisar dhammah, dhammah, dhammah, dhammah, tanwin, dhammah, dhammah, dhammah, kasrah. Cuma dua itu ya, dan yang kasroh sudah dikasih tahu kalau ada fi atau kal alo atau ala, atau nanti ada lagi di sini diberitahu dua kalimat yang disandarkan, kalimat yang keduanya yang dikasrohkan. Tapi sementara ini kita hanya kalimat-kalimat yang didahului dengan fi dan ala saja ya. Kalau tanpa itu berarti dhammahkan. Itu kuncinya untuk membaca kalimat-kalimat yang nanti kita temukan di sini. Hai, man yaqra? Man? Hah? Tunggol. Yaqra waktu. At-talibu fil jami'ati. At-talibu. At-talibu fil jami'ati. Nah. Ar-rijalu fil masjid. Nah. Aina at-tajiru? Nah. Huwa fil dukani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Aina waraqu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina yasiru? Yasirun. Aina yasirun? Huwa fil mirhabi. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Man fil fasli. Nah, lihat ya, kalimat seperti at-talib, ar-rajul, at-tajir ini diletakkan sebelum apa, sebelumnya tidak ada fi ya, sebelumnya tidak ada ala, maka dibacanya dhammah. Itu seperti tadi bacaannya ya. Adapun kalimat al-jami'ah, al-masjid, al-kit, tadi al-qalamu alal kitabi atau al-maktabi? Maktabi ya. Alal al-maktabi, al-ghurfah itu didahului dengan fi dan ala. Maka jangan ragu bacalah kalimat tersebut dengan kasrah. Man yukarrir? Siapa yang mengulang? Ulangi dari awal, dari at-talibu. Mamam. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjid. Aina at-tajiru? Wa fid dukkani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Aina Zainabu? Ya fil ghurfati. أين الورقون وعلى المكتب؟ أين المدرس؟ وفي الفصل. أين ياسر؟ وفي المرحاب. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل؟ طيب، جزاكم الله خيرا. نعم، أنا أقرأ antum taqra'una ba'da qira'ati. Kerriru al-qira'ah. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Aina at-tajiru? Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu? Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. هو في الفصل. أين ياسر؟ أين ياسر؟ هو في المرحاض. هو في المرحاض. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل؟ من في الفصل؟ tidak diikhfakan pun tidak apa-apa ya. Man fil fasli. Tidak seperti itu pun tidak apa-apa kalau dalam bahasa Arab. Man fil fasli ya. Baik. Man yaqra wa yutarjim. Siapa mau baca kemudian terjemahkan? Barisan belakang, ada yang mau baca, kemudian terjemahkan. Hah? Anta mau baca, antum? Apa? Hah? Man? Apa? Bukan? At-talibu fil jami'ati. Pelajar itu di dalam kampus. Nah, ar-rajulu fil masjid. Pemuda itu di dalam masjid. Aina at-tajiru? Di mana pedagang? Huwa fid dukkani. Dia di dalam toko. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Pulpen itu di atas meja. Aina Zainab? Di mana Zainab? Dia fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Aina waraqu? Di mana kertas? Huwa 'ala al-maktabi. Dia di atas meja. Aina al-mudarrisu? Di mana pengajar itu? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Aina yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia di dalam toilet. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di langit. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Nah. Jadi itu artinya. Ada yang perlu diulang artinya? Semuanya bisa mengikuti artinya tadi apa mas yang terlewat sebutkan atau libu belajar fil jamiati di dalam kampus. Nah, ar-rajulu pemuda fil masjidi di dalam masjid. Aina tajirun? At-tajiru. Aina at-tajiru? Di mana pedagang? Huwa fil dukani. Beliau di dalam toko. Yeah. Dia di dalam toko. Apa? Terus? Al-qalamu. Pulpen. Ala lemak tabi di atas meja. Yeah. Aina Zainab? Zainabu. Aina Zainabu? Nah. Gimana Zainab? Iya, fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Enal waraku. Gimana kertas? Wa alal maktabi. Kertas di atas meja. Enal muda risu. Muda risu. Enal, enal muda risu. Di mana pengajar? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Enak ya Yasirun. Di mana Yasir? Huwa fil mirhaji. Dia di dalam toilet. Asamsu wal qamaru fil fissamai. Matahari dan bulan di atas langit. Nah. Man fil fasli. Siapa yang di kelas? Jadi, ya. Menterjemahkan al-talib bisa juga dengan sesuaikan dengan mungkin tempat yang disebutkan ya, seperti fil madrasah. Kalau fil madrasah al-ibtidaiyah, fil madrasah as-sanawiyah, fil madrasah al-mutawassithah, mungkin itu bisa disebut dengan siswa. Kalau al-jami'ah mau disebut mahasiswa juga boleh. At-thalibu fil jami'ati, mahasiswa itu di universitas. Atau at-thalibu fil ma'had. Ya, kalau ma'had berarti santri itu di pondok pesantren misalkan. Nah, ar-rajul ya, bisa juga diterjemahkan dengan laki-laki itu di masjid atau di dalam masjid. Nah, al-mudarris bisa dibilang pengajar ataupun guru, boleh. Al-aina al-mudarrisu. Baik, dalam latihan tersebut ya, kita mendapatkan kalimat-kalimat yang dibaca dhammah saja dan dibaca dhammah tanwin untuk kalimat yang digunakan sebagai nama ya. Ada Zainabu, ada Yasirun. Maka di sini di bawah kita dikenalkan dengan nama-nama yang harus diingat ya, nanti kalau menemukan nama ini dibaca dhammah saja atau dibaca dhammah tanwin. Kita baca ya, ana baca kemudian ulangi. Muhammadun. Muhammadun. Aminatu. Aminatu. Khalidun. Khalidun. Zainabu. Zainabu. Hamidun. Hamidun. Fatimatu. Fatimatu. Yasirun. Yasirun. Maryamu. Maryamu. Ammarun. Ammarun. Aisyatu. Aisyatu. Sa'idun. Sa'idun. Khadijatu. Khadijatu. Aliyun. Aliyun. Safiyyatu. Safiyyatu. Abbasun. Abbasun. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang menjadi nama ya, kemudian dibacanya beda, ada yang dibaca tanwin, ada juga yang dibaca dhammah saja. Nih kalau antum nanti menemukan kalimat seperti Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyatu, Khadijatu, Safiyyah, Ruqayyah, ini baca dengan dhammah saja ya, tidak dengan tanwin. Juga kalimat-kalimat seperti Muhammadun, Khalidun, Hamidun, sampai Abbasun, ini kalimat-kalimat isim atau nama yang dibaca dengan tanwin. Baik. Coba Mas sekarang baca perintahnya yang latihan di bawahnya. Iqra. Terus? waktu. Terus. Mana? Terus. Dokti. Alahiri. Al kalimati. Nah, sama bacaannya ya, seperti tadi. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Jadi pas dengar baca itu tanpa diterjemahkan sudah ngerti. Oh, perintahnya ini. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Nah. Baik. Iqra. Teruskan. Hamidun. Ayo, terus. Jainabu. Ayo, terus. Aminatu. Nah. Namari. Ayo. Namari. Nah. Ammaru. Ammarun. Ayo. Ammarun. Nah. Sa'idun. Ayo. Fatimatu. Nah, terus. Maryamu. Maryamu. Aliun. Khalidun. Khalidun. Khalidun. Abbasun. Abbasun. Abbasun. Abbasun. Abbasun. Ayo. Naisatu. Muhammadun. Sawiyatu. Khadijatu. Nah, ya, jadi itu kalimat-kalimat itu seperti yang tadi sudah dikenalkan di atas. Ya, jangan bingung lagi. Ada yang dibaca tanwin, ada yang dibaca dhammah. Kemudian kalau ada nama yang ada tasdidnya, baca tasdidnya juga seperti Abbas. Ya, jangan kalah sama kan naik di Mesir. Abbas la'ad. Ba-nya itu di tasdid. Ada daerah namanya Abbas Aqad. Abbas Aqad. Kalau ke naik mobil nawarinya Abbas la'ad, Abbas la'ad. Oh, Abbas Aqad maksudnya. Qafnya jadi A. Abbas la'ad, Abbas la'ad. Baik. Jadi kalimat Abbas beda dengan Hamid, Khalid. Ya, tidak ada tasdid. Ali, ada Ali. Di tasdid huruf ya. Aliyun. Ya, Aliyun. Abbasun. Muhammadun, Ammar, ya. Ada Ammarun. Jadi kalimat-kalimat ini masih seputar nama yang ditanwin dan nama yang tidak ditanwin. Nanti ada nama dari laki-laki yang tidak ditanwin. Ini yang laki-laki semuanya ditanwin, yang perempuan semuanya tidak ditanwin. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah untuk durusul lughah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu pada minggu yang akan datang di kajian mendatang bismillah taala. Kita cukupkan sampai di sini untuk sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan.